Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad al-Tirmidzi. Rasulullah bersabda kepada Ibnu Abbas, "Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tijaha." Lihatlah Allah. Jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, peliharalah Allah, pasti Allah akan engkau temukan di depanmu. Apa maksudnya jagalah Allah? Artinya jagalah Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala yang dilarang. Iya. Kerinduan muhafadz atau penjagaan diterapkan di dalam berbagai keadaan, di berbagai kondisi, berbagai kesyariatan. Di dalam salat Allah berfirman, "Hafidhu 'ala shalawati wa shalati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Peliharalah, jagalah salat semua salat itu, terkhususnya salat al-wusta. Salat pertengahan. Salat pertengahan ini ada belasan pendapat di dalam ulama. Yang benarnya salat pertengahan adalah salat asar. Iya. Jagalah sholat-sholat dan sholat asar. Diperintah menjaga sholat tersebut. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mayyuhafidz 'ala shalawati kanat lahu nuran wa burhanan yawm al-qiyamah." Siapa yang menjaga sholat-sholatnya, maka itu menjadi cahaya dan bukti untuknya pada hari kiamat. Iya. Demikian pula di dalam Al-Qur'anul Karim, seorang laki-laki diperintah menundukkan pandangannya, menjaga kemaluannya. Allah firman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazhu furujahum." Katakan kepada laki-laki yang beriman, menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Di ayat setelahnya, pada para perempuan mukminah, Allah firman, "Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna." Katakan kepada para perempuan yang beriman agar menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Sa'd As-Sa'idi, riwayat Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, "May yaqmal li baina lihiyaihi wa baina rijlaihi, aqmal lahu al-jannah." Siapa yang menjamin untukku apa yang antara dua jenggotnya? Dua jenggot maksudnya antara kumis dan jenggot. Orang Arab biasanya kalau ada dua perkataan itu disebut satu saja. Kumis beda dengan jenggot ya. Jadi dibuatkan disebut dua jenggot. Sama dengan matahari dan bulan dan dua. Jadi kalau disebut bersamaan orang Arab bilang dua bulan. Padahal matahari dan apa? Bulan. Sama dengan air putih dan kurma. Orang Arab bilang dua yang hitam. Padahal putih warnanya apa? Air minum warnanya apa? Putih. Tapi ya bahasa kedua yang kita itu usluh bahasa orang. Jadi siapa yang menjaga ya, mulutnya itu bahasa bebasnya gitu ya. Siapa yang menjaga mulutnya dan dia menjaga antara kedua kakinya. Ya, itu dia menjaga kemaluannya. Ya, kalau saya bahasakan bebas ini, siapa yang menjaga mulut dan kemaluannya, dia menjamin menjaganya. Rasulullah bersabda, "Saya jamin untuknya surga." Saya jamin untuknya apa? Saya jamin untuknya sholat. Maka ini diantara bentuk penjagaan. Menjaga mulut, dia menjaga lisannya tidak berucap kecuali yang baik. Dia selalu menjaga kelurusan lisannya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula menjaga mulutnya, dia memasukkan ke dalam mulutnya hal-hal yang halal dan perkara-perkara yang baik. Kalau dia jaga hal ini dan dia jaga kemaluannya dan menjaga terhadap kemaluan, itu adalah dengan ia menikah. Karena itu dalam ayat yang lain disebutkan sifat orang-orang yang beriman, "Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum bainahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa'ulaika hum muflihun." Orang-orang yang beriman itu adalah orang yang selalu menjaga kemaluannya. kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang sekarang perbudakan tidak. Tidak ada yang disebut budak dalam istilah halal bagi tuan. Yang ada cuma apa? Cuma istri saja. Siapa yang menjual, maka istri ini tidak ada masalah, tidak dicela. Tapi Allah tegaskan, siapa yang mencari selain daripada itu, maka mereka lah orang-orang yang melampaui batas. Selain perbuatan zina, perbuatan onani atau perbuatan hubungan sesama jenis, ini semuanya dari perbuatan melampaui batas. Dari hal yang diharamkan dalam syariat, luar dari apa yang dibolehkan. Jadi itu bukan sifat orang-orang yang beriman. Nah, jadi penjagaan-penjagaan banyak sekali. Maka seorang hamba ketika dia menjaga dirinya, dia tergolong kepada hamba yang hakim, selalu menjaga, dia pelihara segala perintah Allah dengan melaksanakan perintah. Dan dia pelihara segala larangan Allah dengan dia tidak berani mendekati larangan tersebut, meninggalkan segala yang dilarang. Kalau dia menjaga seperti itu, maka balasannya Allah akan balik menjaganya. Karena itu dikatakan ihfazillah, jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Sebab al-jaza min jinsil amal, balasan dari jenis amal. Dia menjaga dan memelihara Allah, Allah akan memelihara amal. Dan kalau si hamba sudah dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah, penjagaan Allah terhadap hamba kembali kepada dua hal. Yang pertama, penjagaan Allah kepada hamba berkaitan dengan badannya, berkaitan dengan fisiknya, berkaitan dengan apa? Keselamatan tubuhnya. Ini penjagaan kadang tidak tergambar bagaimana penjagaan Allah. Kadang dijaga oleh malaikat. Allah berfirman, "Lahu muqabbilatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri Allah." Dia memiliki, Allah memiliki malaikat-malaikat di depan mereka dan di belakang mereka menjaga orang ini. Karena perintah dari Allah supaya orang ini apa? Dijaga. Dan penjagaan Allah kepada seorang hamba adalah hal yang mengejutkan. Ada sebuah hadis ya, walaupun riwayatnya ada di mana. Tapi ini kisah disebut di dalam biografi seorang sahabat, Sakidah namanya, Maula Rasulullah SAW. Dia tersesat suatu hari di tengah hutan. Tersesat di tengah hutan. Tidak tahu di mana jalan keluar. Maka subhanallah, ada singa yang datang kepada, lalu mengganggu-ganggu seakan-akan ingin menunjukkan jalan. Kemudian mengantarnya sampai di jalan keluar. Setelah itu dia mengganggu seakan-akan memberikan kata perpisahan. Kemudian pergi. Perhatikan ini, penjagaan-penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau dia menjaga Allah, menjaga perintah Allah, menjaga hal yang disyariatkan, penjagaan Allah adalah hal yang baik. Juga di antara, dan ini banyak ya kalau kita perhatikan sejarah Nabi, para sahabat, bagaimana mereka dijaga dan dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dipisah orang-orang salih. Adalah hal yang sangat menakjubkan sekali. Disebutkan di dalam sebagian biografi rawi hadis, ada seorang syekh yang menemukan barang temuan. Ketika dia buka, rupanya isinya permata yang sangat mahal nilainya, sangat mahal nilainya. Maka disimpan permata itu. Dia umumkan siapa yang memiliki permata tersebut. Datanglah seorang mencari permata itu. Maka syekh ini bertanya tentang sifat-sifatnya, apa warna bungkusnya, mengikatnya, dan seterusnya dia tanyakan. Begitu disebut semuanya, dipastikan bahwa memang ini adalah milik pelaku. Maka diserahkan permata itu. Perhatikan ya bagaimana dia menjaga ketentuan Allah di dalam hati. Maka si pemilik permata ini sangat gembiranya, bukan barang sedikit, harta yang sangat mahal. Dia ingin memberi hadiah kepada si syekh, tapi syekhnya enggak mau menerimanya. Memang itu kewajiban. Ya, sebab orang yang umur, apalagi di tanah haram, nah ini kejadian di Mekah. Ya, apalagi di tanah haram, dia hanya boleh mengambilnya untuk diumumkan saja, enggak boleh dia beli. Ya, dipusat di tanah Mekah. Maka pada suatu saat, syekh ini mengarungi lautan. Kena badai yang sangat besar, menghancurkan perahu mereka. Akhirnya syekh ini terdampar di sebuah pulau. Dia dapat di penduduk pulau, para orang tidak bisa membaca Al-Quran, tidak pandai membaca Al-Quranul Karim. Maka dia penduduk di pulau tersebut mengajarkan manusia membaca Al-Quran, sampai penduduk pulau ini sangat bergembira dengan kehadiran syekh tersebut. Okay. Maka kata penduduk pulau, kalau begitu kami akan menikahkan engkau. Di sini ada seorang anak perempuan yang punya harta, orang tuanya sudah menikah. Kami akan menikahkan engkau dengan anak perempuan itu. Maka di sinilah pernikahan tersebut terjadi pernikahan. Begitu terjadi pernikahan, di awal malam dia menjumpai istrinya, dia melihat kalung yang dia ketemukan di Mekah. Di leher siapa? Di leher istrinya. Maka dia hanya belum saja melihatnya. Sampai istrinya ini merasa tidak enak dengan hal tersebut, dia ceritakan kepada keluarganya. Ditanyakan kepada syekh tersebut, ada apa? Katanya itu adalah kalung yang saya dulu ketemukan, kemudian saya berikan kepada pemiliknya. Maka gemparlah keluarga tersebut. Sebab orang tua si perempuan ini, ketika dia balik dari pulau, balik dari Mekah ke pulau itu, dia berkata, saya berjumpa dengan seorang lelaki sangat amanah. Dia sebutkan dari kebaikannya, saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menikahkan dia dengan putri itu. Maka gemparlah seluruh penduduk pulau di Mekah takdir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ya, bagaimana seorang yang menjaga perintah-perintah Allah, Allah akan apa? Selalu menjaganya yang terbaik untuk dia. Karena itu penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba kadang bersifat penjagaan pada badannya, pada tubuhnya, pada kebaikannya. Dan penjagaan yang kedua bagi siapa yang menjaga perintah Allah. Dan penjagaan yang kedua ini lebih nikmat lagi, lebih tinggi kadar dan derajatnya, yaitu penjagaan Allah terhadap seorang hamba. Dijaga keyakinannya, dijaga keimanannya. Sebab inilah hal yang pokok pada diri seorang hamba. Ia akan dijaga dari syubhat, dijaga dari hal-hal yang bisa membuatnya menyimpang keluar dari jalan yang lurus. Tapi sekali lagi, ini hendaknya kita perhatikan makna hafir seorang hamba yang selalu menjaga Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini sifat yang ketiga. Kemudian sifat yang keempat disebutkan di dalam ayat, man khasyiya ar-rahman bil ghaib. Siapa yang takut kepada Rahman bil ghaib, dalam keadaan ini tafsirkan dengan dua penafsiran. Dia takut kepada Allah Rahman padahal dia tidak melihat Allah. Dia takut kepada. Baik, ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Dikala dia sendiri, tidak ada yang menyaksikannya. Ini dua penafsiran. Menunjukkan bahwa si hamba ini memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa takut ini adalah sifat yang sangat terpuji bagi seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa liman khafa maqama rabbihi jannatan." Bagi siapa yang takut kepada kedudukan Rabb-nya, keagungan dan kebesaran Rabb-nya, atau dia takut ketika dia akan menghadap di depan Allah mempertanggungjawabkan segala amalannya, dia selalu takut, maka untuk dia dua surga. Kalau ingin tahu apa dua surga ini, silahkan baca surah Al-Rahman. Ada dua surga disebut di sini. Ini semuanya dua surga yang diterangkan Ya. Dalam belasan ayat atau puluhan ayat itu semuanya dua surga untuk orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa abdan khafa maqama rabbih wa la hadda'a bil hawa fa ila jannati hiyal marwa." Adapun orang yang takut kepada kedudukan Rabb-nya dan dia selalu melawan hawa nafsunya, maka untuk dia sebagai tempat tinggal adalah surga. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun katsir." Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya bil ghaib, dikala dia sendiri, untuk mereka pengampunan dan pahala yang sangat besar. Ini adalah sebab apa? Sebab pengampunan Allah kepada seorang hamba. Dan dari antara golongan pada hari kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, "Sabaratun yumilluhum Allahu tahta dhihri yawma la dhilla illa dhilluhu." Ada tujuh golongan yang dituju oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Di bawah Tuhan Arsy, hari yang telah dikatakan Tuhan di bawah Tuhan Arsy. Ini hari termasuk hari-hari yang sangat dahsyat kandungannya, mengingatkan kita akan kejadian di padang mahsyar. Matahari dekatkan di atas kepala manusia, dikumpulkan dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki, belum dihitan. Saking dahsyatnya, tidak ada pikiran untuk saling melihat. Seorang ayah lupa kepada anaknya, seorang lupa kepada saudaranya, anak tidak ada yang ingat kepada orang tuanya. Semuanya memikirkan dirinya masing-masing. Jangankan kita, seluruh nabi berkata, kecuali Nabi Muhammad, berkata, "Nafsi, nafsi, nafsi, diriku, diriku dan diriku." Hingga matahari dikatakan di atas kepala, manusia berkeringat. Ada yang berkeringat sampai ke lutut, ke mata kakinya, ada yang sampai ke lututnya, ada yang sampai ke pinggangnya, ada yang sampai ke dadanya, ada yang sampai ke lehernya, ada yang ditenggelamkan oleh keringat. Satu hari seperti 50 ribu tahun di hari kiamat. Hari yang sebentar. Allah menerangkan ada tujuh golongan. Rasulullah menjelaskan ada tujuh golongan. Allah menuduh tujuh golongan ini di bawah tuduhan asyir dan tuduhan kecuali tuduhan yang jadi mereka terhindar dari terik matahari tujuh golongan. Salah satunya adalah siapa? Warajulun dzakarallaha qaliyan faqadat ainan. Seorang lelaki yang mengingat Allah dalam keadaan sendiri, maka berlinanglah dua air mata. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa takut ini hendaknya dimunculkan di dalam diri seorang hamba. Dan ini bisa muncul dengan keimanan. Dia banyak membaca Al-Quran, sering memperhatikan tafsir Asmaul Husna dan memperhatikan kebesaran dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia banyak berzikir kepadanya, banyak melakukan amalan-amalan yang saleh. Ini dari hal-hal yang membuat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah seorang hamba yang takut kepadanya. Di antara hal yang membuat hamba itu takut kepada Allah adalah dia menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu agama. Bahkan ini adalah sumber dari lima sifat yang kita sebutkan, semuanya bersumber kepada pengetahuan terhadap Allah, ilmu agama. Orang yang bertakwa, dia bisa meninggalkan apa yang dilarang, melaksanakan apa yang ditakutkan, dan dia harus paham apa yang dia, apa yang merupakan ketaatan, harus dia belajar apa yang diharamkan, baru dia bisa menghindari. Dan itu semuanya dari ilmu agama. Demikian pula sifat-sifat yang lain. Maka ini pokok untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Karena Allah firman, "Inna ma yakhshallaha min 'ibadihi al-ulama." Sungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Hanyalah para ulama. Dan di ayat yang lain yang kita semua menghafalnya, "Jannatu 'adnin tajri jazaa'uha min jarrihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah." Surga-surga itu balasan untuk mereka, surga-surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah.